sebentar lagi ya, yang di pojok. Biarkan orang menyentuh, takkan biarkan orang menjamahmu. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku minta darimu, ketulusan juga kesetiaanmu. Ayo, mana goyangannya? Kamu sama ini ya? Iya deh, gak apa-apa. Aku sama ini loh. Aku loh sama ini. Aku sama ini, namanya siapa kalau gak tau lagi? Jangan ditarik. Ayo dong, goyang dong. Goyang dong. Akan selalu ku buktikan satu kataku, akan ku wujudkan pula bahagiamu. Terima kasih. Karena di dalam hatiku hanyalah dirimu satu, tiada yang lain-lain yang ku cintai. Seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Akan selalu ku buktikan satu kataku, akan ku wujudkan pula bahagiamu. Terima kasih, Mas. Karena di dalam hatiku hanyalah dirimu satu, tiada yang lain lagi yang ku cintai. Tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu yang ku harap dari kejujuran serta kasih sayangmu, cuma